engkau, yaitu yang dimaksud engkau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyitun, akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal dunia juga. Thumma innakum yawmal qiyamah, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat, inda rabbikum takhtasimun, akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabbmu kalian akan saling berbantah. Ayat yang mulia ini jelas memberikan penjelasan kepada kita, Rasulullah itu adalah manusia. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengalami kematian. Yang bisa kita ambil pelajaran pada ayat ini, yang pertama, kematian itu tidak pandang bulu kepada siapa dia akan datang. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala menyebutkan, ittaqu yawman kana kullu mri'in yalqiyahu, takutlah kalian dengan suatu hari di mana setiap manusia akan bertemu dengan hari ini. Wa'id qala, kalau seandainya dia berkata, aina amwali wa agniyai wa ahli, di mana hartaku, anak keturunanku, keluargaku, ini semua tidak akan mendatangkan manfaat baginya. Allah berfirman, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq idza tafat ash-shaqu bish-shaq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan banyak lagi ayat yang semisal daripada ini. Ketika betis telah bertemu bertautan, maka malaikat akan datang dan berkata kepadanya, siapa yang bisa memberikan kepadamu obat dari penyakit mati? Saat itulah dia yakin bahwa dirinya akan berjumpa dengan kematian. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, tatkala datang kepadanya dua orang malaikat duduk di samping kanan dan di samping kirinya, yakni memberikan kabar bahwa akan datang kematian kepada dirinya. Maka ini semua menjelaskan bahwa setiap orang akan mengalami kematian, tidak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil, manusia itu baik dan buruknya ditentukan pada akhir hidupnya. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu bergantung dengan akhir hidupnya. Yakni bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kematian, di mana ketika beliau mengalami kematian itu di masa sakitnya beliau, beliau pingsan, kemudian beliau bangun berwudu, pingsan kembali, kemudian beliau bangun berwudu lagi, sampai-sampai beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti lasyakarat, tidak ada ilah yang patut diibadai dengan hak kecuali Allah. Ternyata sesungguhnya kematian itu benar-benar ada rasa sakit yang disebut syakarat. Rasulullah SAW, lelaki yang soleh, lelaki yang mulia, nabinya Allah, rasulnya Allah, pun mengalami rasa sakaratul maut. Sehingga berkata, Fatimah, ya abata, ini maksudnya wahai ayahku, betapa berat kondisi yang engkau alami pada hari ini. Ini menjelang sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan diri kita yang pasti juga akan berjumpa dengan kematian? Ketika Allah menyebutkan, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, sesungguhnya kalian dari kiamat kelak di sisi Rabb kalian, kalian akan saling berbantah-bantahan. Adapun Nabi, tidak ada dosa pada dirinya. Adapun setiap kita, pasti kita memiliki noda dosa. Faedah yang ketiga, Rasulullah adalah manusia, maka beliau pun mengalami kematian. Karena itu ketika kita bersyahadat kita mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasannya Muhammad itu hamba dan sekaligus rasulnya. Ini membantah manusia yang mengabdi atau menyembah nabi. Barang siapa menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah wafat. Seperti ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, maka Umar bin Khattab berkata, "Man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mayyitun fawaqa'tu sayfi wa fi riwayah wa darabtu unuqahu." Barang siapa mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku akan letakkan pedang ini di lehernya. Dalam riwayat yang lain, aku akan potong lehernya. Hampir tidak ada manusia yang berani. Di saat itu tentu seluruh manusia dalam keadaan yang amat sangat sedih. Kesedihan itu manusiawi. Kesedihan itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sendiri ketika ditinggal wafat putranya yang bernama Zainab. Di saat Zainab dimasukkan ke dalam lahatnya, lalu Rasul duduk di samping kuburnya, mengalirlah air mata Rasulullah sampai membasahi jenggotnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Umar berkata, "Atabki anta ya Rasulullah? Haruskah engkau menangisi dia wahai Rasulullah?" Maka Rasul menyebutkan, sesungguhnya Allah meletakkan dalam hati seseorang itu sifat kasih sayang. Wahai Umar, ini adalah air mata kasih sayang. Maka sedih itu hal yang biasa. Sedih melihat orang yang ia cintai meninggal dunia. Rasulullah SAW melihat paman beliau wafat, melihat istri beliau wafat, hari di mana banyak manusia membenci dan memusuhi beliau, walaupun ada orang-orang yang juga mencintai beliau, beliau tetap sedih. Jadi kesedihan itu hal yang wajar. Sehingga ketika para sahabat ditinggal wafat Rasulullah SAW itu sampai kepada puncak kesedihannya, dalam kitab Syirah Ibnu Hisam disebutkan, sebagian para sahabat ada yang bengong. Yani yanduru syai'an walakinna la yanduru syai'. Dia memandang tapi pandangannya kosong. Karena saking cintanya yang amat sangat. Bayangkan ikhwati rahimani Allah, seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, innaka anta au uhibbu ilaika ala sa'il anam. Aku mencintai engkau. Aku cintai engkau wahai Muhammad, mengalahkan semua manusia yang ada illa nafsi, kecuali diriku. Kata Nabi, salah, keliru. Bukan begitu wahai Umar. Umar diam, kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku cintai engkau mengalahkan semua manusia yang ada, bahkan diriku sendiri. Kata Nabi, engkau benar. Itu gambaran tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaannya kepada selainnya. Sampai seorang wanita merasa cemburu, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ghalabat alaina rijal, para lelaki itu selalu banyak sekali mengalahkan kami, terlalu banyak kebaikan mereka dan mengalahkan kami. Apa kata para wanita ini? Indahumul amwal yatasaddaqu biha, mereka punya harta, bersedekah dengan hartanya itu, falaul jannah, dikasih oleh Allah surga. Kami wanita tidak bekerja, enggak ada untuk sedekah. Lalu kata wanita itu, wahum yujahiduna fi sabilillah fa in qutilu lahumul jannah, mereka perang di jalan Allah, kalau mereka mati di medan perang mereka dapat surga. Wahum yaduruna bainaka liyakhudhu al-ilma min indika aw kama qala radhiyallahu ta'ala anha, mereka duduk di sekelilingmu untuk mempelajari ilmu darimu. Sementara kami bagaimana? Artinya apa? Hari-hari yang begitu banyak dilewati oleh para sahabat itu lebih banyak harinya kepada Nabi dibandingkan harinya kepada selainnya. Dia lebih banyak waktunya bertemu dengan Nabi, pagi bertemu dengan Nabi, siang bertemu lagi dengan Nabi, sore bertemu dengan Nabi lagi, menjelang Nabi bertemu dengan Nabi sampai Isya, lalu mereka pulang bertemu dengan keluarga sejenak, subuh-subuh sudah ketemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai kebiasaan yang mereka lakukan, kalau mereka biasa makan dalam keadaan bersandar melihat Nabi, merubah mereka pun cara makannya. melihat Nabi berbicara, cara bicara mereka dirubah sehingga sebagian besar dari apa yang dilakukan Nabi telah tersimpan dalam dada para sahabat, diamalkan oleh para sahabat. Hidupnya para sahabat itu jadi mirip dengan hidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang begitu dia cintai menjadi belahan hatinya, meninggal dunia. Ya tentu wajar kalau Umar berkata, barang siapa mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka aku akan meletakkan pedang ini pada lehernya. Wajar kalau sebagian para sahabat seperti orang yang gila, dia diam termenung. Sebagian sahabat tidak sanggup lagi mengangkat tangannya untuk makan dan minum, saking sedihnya. Nah, di antara para sahabat yang mulia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala taufik untuk mengingatkan sahabat yang lainnya, Abu Bakar Siddiq membacakan ayat ini, innaka mayyitun wa inna mayyitun, sesungguhnya engkau ya Muhammad meninggal dunia dan mereka juga akan meninggal dunia. Lalu Abu Bakar berkata, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal dunia. Barang siapa yang dia menyembah Allah tabaraka wa taala, Allah itu Maha hidup, Allah tidak meninggal dunia. Maka para sahabat pun sadar, sampai Umar berkata, pada hari itu aku mengetahui betapa tidak ada manusia yang lebih faqih dibandingkan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, khawatir rahimani ya Allah. Ini bukti menunjukkan bahwasannya wafatnya Rasulullah itu musibah terbesar bagi para sahabat. Saya katakan, sebagaimana Nabi juga memberitakan dalam riwayat Imam Bukhari, bukan hanya bagi para sahabat, wafatnya Rasulullah itu merupakan musibah bagi alam semesta. Musibah besar yang bagi alam semesta, sampai kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada musibah yang lebih besar menimpa kita, Bapak, kecuali wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi ayat yang turun. Tidak ada lagi ayat yang menegur kesalahan kaum mukminin seketika itu juga. Tidak ada lagi seorang nabi yang ketika dia melihat seorang muslim yang sakit, dia akan menjenguk lalu berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaun la yughadiru saqama. Tidak ada lagi manusia yang datang kepada ketika salah seorang muslim meninggal dunia, dia salat lalu dia berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Di mana ucapan Nabi ini tidak mungkin ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada lagi manusia yang lebih mendahulukan saudaranya, mendahulukan umatnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Tentu kesedihan itu sangat mendalam dalam diri kaum muslim. Musibah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, di sana Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulud. Dan kami tidak menjadikan satu manusia pun yang datang sebelummu dalam keadaan hidup abadi, tidak ada. Apa imita, maka apabila engkau mati wahai Muhammad, fahumul khalidun, apakah yang lainnya itu akan hidup terus menerus? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nafas akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarr, dan kami akan menguji kalian terkadang dengan sebuah kejelekan. Wal khair, terkadang dengan kebaikan. Fitnatan, sebagai bentuk ujian bagi manusia yang hidup. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Ikhwati rahimani wa ta'ala, ayat ini tegas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Dan ayat ini disampaikan tentu ketika Nabi masih hidup. Para sahabat mengerti tentang ayat ini. Mereka tahu bahwa Nabi bakal meninggal dunia. Sehingga ikhwati rahimani wa ta'ala, sebagian para sahabiyah, seorang wanita, ketika turun ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini turun di Arafah, di Hajjatul Wada, karena pembahasan selain Hajjatul Wada. Ketika ayat ini turun, ada seorang wanita Ansar yang menangis sampai tangisannya terdengar oleh Umar. Dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Abbas. Kemudian ditanya, "Tabaki, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah harusnya engkau bergembira? Agama kita telah disempurnakan oleh Allah. Nikmatnya telah dicukupkan oleh Allah untuk kita." Wanita ini berkata, "Bukan karena kesempurnaan Islam yang aku tangisi, walakinna a'rif wa araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaruba waqtahu bil mauti." Yang aku tangisi, waktu Nabi dengan kematian semakin dekat. Maksudnya wanita ini, Rasulullah ini mau meninggal dunia. Maka laki ini bertanya lagi, "Bukan di setiap kita akan wafat?" Maka ia katakan, "Yang aku menangis karena wafatnya Rasulullah itu sebabnya karena wahyu tidak mungkin turun lagi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu terhenti. Siapa yang akan menegur kita kalau kita salah?" Dahulu Bapak, kalau seorang sahabat keliru, seorang sahabat salah, ada sebuah kejadian, langsung ayat turun menegur mereka. Kalau nanti Nabi wafat, siapa yang akan menegur? Terputus wahyu, tidak ada lagi Nabi, sudah beliau. Ini kesedihan para sahabat. Dan itu musibah, saudaraku kaum muslimin rahimahullah. Nah, karena itu ikhwati rahimahullah, ketika ayat ini dibacakan atau disampaikan tentang bahwa beliau pun akan meninggal, sahabat faham sekali. Nabi akan wafat. Di ayat yang lainnya, surah Al-Imran 185, Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap memiliki nafas dia akan merasakan mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal perbuatan kalian, dibalas dengan ganjaran yang pantas. "Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dan dijauhkan dari neraka lalu didekatkan dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang beruntung. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali sekedar perhiasan yang menipu. Ini juga menegaskan Nabi manusia, maka beliau akan mengalami mati. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kematian Nabi? Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, putrinya Fatimah berkata, yakni beliau berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kata Rasulullah, "Anna Jibrila kana yu'ariduni bil Qur'an kulla sanatin wa innahu aridunil aam marrataini wal arahu illa hadara ajli." Sesungguhnya Jibril, wahai putriku, selalu menyimak hafalanku setiap tahun. Namun pada tahun ini Jibril menyimak hafalanku sebanyak 2 kali. Biasanya Jibril datang mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi. Tiap bulan apa? Ramadan. Tapi kata beliau, tahun ini Jibril datang 2 kali. Ini menunjukkan pertanda. "Wala arahu illa hadra ajali. Illa hadra ajali." Kata beliau, aku tidak memandang Jibril sampai datang 2 kali dalam setahun ini, melainkan itu tanda-tanda aku sudah dekat dengan apa? Kematianku. InsyaAllah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap bulan Ramadan itu selama 10 hari. Sedangkan pada tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti diwafatkan, beliau iktikaf selama 20 hari. Faedah yang bisa kita ambil. Ikhwati, ini bukan berarti Nabi tahu kapan datangnya mati. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi isyarat tentang kematian. Begitu pula kita, bukan hanya Nabi, setiap kita sebenarnya sudah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Tentang kapan matinya tidak ada yang tahu. Yas'aluna 'anir ruh, kulir ruh lillahi jami'a. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh itu bagaimana? Ada di mana? Kapan dicabutnya? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ruh itu urusan Allah, enggak ada yang tahu. Nabi juga tidak tahu. Maka tanda-tanda kematian ada. Bukankah tanda-tanda seseorang itu dekat dengan mati diantaranya apa ya kawan? Al-marad, penyakit, sebagaimana Nabi sakit yang membawa kepada mati. Maka kita ini Bapak kalau sudah mulai apa? Sakit-sakitan, ya sudah. Mulai perhatikan bahwa kita ini gak lama lagi dengan kematian. Misalnya seseorang dikatakan 10 tahun lagi, itu sebentar. 10 tahun itu bukan perkara yang bukan perkara yang lama, sebentar 10 tahun itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Coba nanti dibaca di akhir-akhir surat apa? An-Naziat. Ketika Allah menceritakan tentang manusia nanti di hari kiamat, menjelang kematiannya baru dia merasa ternyata hidup di dunia itu tidak dia lalui kecuali cuma sehari atau sepagi atau sesore saja. Kemudian tanda kematian yang lainnya apa ya Fadbillah? A'tanallahu tabaraka wa ta'ala sahibah. Allah sudah kasih kita uban. Saya juga sudah beruban ini Bapak. Berarti sudah dekat dengan apa? Mati. Nasallallahu salama wal afiyah. Maka uban itu sudah dekat tanda dengan kematian. Dalam riwayat Imam Ahmad, tanda kematian yang lainnya kalau sudah berjalan dalam kondisi apa? Iya, menunduk. Ibu bapak kalau kita ini udah ruku, bangkit dari ruku itu rasanya sakit. Sholat maunya duduk aja, nah, udah dekat dengan kematian. Walaupun mungkin ada orang yang matinya lebih dulu daripada dirinya. Tapi ini memberikan kepada kita peringatan. Rasulullah menjumpai itu. Dengan dijumpainya, dengan datangnya Jibril dua kali. Faedah yang kedua yang kita bisa ambil, berbeda mungkin dengan manusia biasa. Dan pasti berbeda. Nabi ketika mau meninggal semakin dekat dengan Allah. Semakin didekati oleh malaikat Jibril. Semakin beliau mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Beriktikaf sampai 20 hari. Terkadang beliau meminta istri-istri beliau membacakan Quran. Meminta sahabat datang cuma untuk membacakan Quran. Setiap kali beliau terbangun dari pingsannya, beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, sudahkah salat umatku? Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mengunjunginya, apakah kalian sudah mengerjakan salat? Terus lisannya berkata kebaikan. Fikirannya berbicara tentang kebaikan. Hatinya selalu berhusnul kepada Allah Taala. Ini faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Menjelang wafat kita itu, menjelang usia kita yang sudah hampir habis ini, saudaraku kaum muslimin, harusnya kita semakin bersemangat untuk apa? Mendekat kepada Allah, beribadah. Jangan semakin menjauh dari Allah Taala. Karena memang syaitan, di antara para ulama Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menyebutkan, inna syaitana yaghtarul muslimina asyaddul iqtirar. Sesungguhnya syaitan itu datang kepada kaum muslimin dengan tipu daya yang lebih bersangatan tipu dayanya itu. Hainama qaruba zamanul maut. Ketika manusia itu semakin dekat dengan datangnya apa? Mati. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad Bapak, Nabi mengatakan la taqumu sa'ah aw kama qala alaihi wasallam, tidak akan bangkit hari kiamat itu sampai dijumpai di kalangan umatku orang yang tua berpenampilan seperti orang yang masih muda. Aw kama qala alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi sampai engkau menjumpai lelaki-lelaki tua di akhir zaman itu, dia lebih senang berpenampilan, berperilaku, berbuat seperti perbuatan orang muda. Sudah ada belum ini, Pak? Kira-kira sudah ada belum, Pak? Kalau di zaman Nabi enggak ketemu karena semua orang sibuk dengan ibadah. Bagaimana dia mau sibuk seperti orang tua? Orang lelaki yang muda saja merasa tua. Di zaman Nabi itu orang muda merasa tua. Sampai ada dua orang anak datang kepada Nabi, usianya masih 15 tahun. Usianya masih 12 tahun. Dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad bersamamu," sambil memegang busur. Busurnya itu ditaruh di pundaknya. Jalan busurnya itu lebih tinggi daripada jasadnya, sehingga terseret busurnya itu. Kata Nabi, berapa usiamu? Dia berkata, tidak lebih daripada 15 tahun. Kata Nabi, pulang dulu, tunggu sahabat sampai apa? 15 tahun. Kata para sahabat, mereka mencontoh orang tua mereka. Itu kan menunjukkan bahwa mereka muda tapi punya sifat apa? Tua. Kebalikan di akhir zaman. Di akhir zaman justru orang-orang tua merasa muda. Masa muda. Berapa usianya? 50 tahun. Oh, masih muda. Kalau dulu Pak 12 tahun oh sudah apa? Tua. Sekarang kebalik gitu ya. Ya 50 tahun yang maka masyaallah. Dan memang begitu setan menggoda supaya apa? Di akhir hidupnya dia lalai dari mengingat Allah Taala. Dan kita merasakan saudaraku kaum muslimin, setiap kita merasakan semakin kita tua itu godaannya makin besar. Suudzon kepada Allah mungkin, kekhawatiran kepada anak istri kita misalnya. Dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Setelah itu, saudara kaum muslimin, hadis ini memberikan faedah kepada kita, harusnya semakin kita dekat kepada Allah, Tabarakallah. Inilah Imam An-Nawawi sebagai penutup dalam bab ini, beliau berkata, An-Nawawi rahimahullah telah mengatakan, karena Nabi SAW mengetahui akan dekatnya ajal. Ini menunjukkan Nabi tahu ciri-ciri datangnya ajal, tapi Nabi enggak tahu kapan datangnya ajalnya itu. Nabi mengetahui akan dekatnya ajal beliau, maka beliau pun ingin memperbanyak amal soleh, seperti yang tadi saya terangkan, sebagai isyarat bagi umatnya, sebagai isyarat bagi umatnya agar mereka bersungguh-sungguh dalam beramal apabila telah mencapai masa tua, sehingga kembali kepada Allah dengan sebaik-baik amal yang menghantarkan kepada husnul khatimah. Dari ucapan Al-Imam An-Nawawi ini ada faedah. Benar, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, fa yasbiqu alaihi al-kitab, fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguh ada salah seorang di antara kalian, hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai-sampai pandangan mata manusia mengira jarak antara dirinya dengan surga tidak ada kecuali satu hasta. Tapi ketetapan Allah lain, maka orang ini beramal dengan amalan ahli nar di akhir hidupnya, masuklah dia ke dalam neraka. Menunjukkan bukti khawatir rahimahnya, amal itu menentukan. Akhir hidup seseorang itu menentukan keselamatan seseorang di hari kiamat. Dua, ikhtiar untuk berbuat kebaikan ini mengantarkan kepada husnul khotimah. Adapun hadis yang terakhir yang kita bacakan ini, Imam Nawawi mengatakan orang ini amalnya dari segi zahir saja, batinnya tidak sesuai dengan zahirnya. Sehingga di akhir hidupnya Allah tunjukkan apa yang tersimpan di dalam hatinya itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita beramal tapi hati kita tidak sesuai dengan amal yang kita lakukan itu, atau niatnya salah yang saya maksud, nanti di akhir hidupnya, sallallahu taala assalamu alafiyah, sallallahu taala assalamu alafiyah, Allahumma amin, Allah akan tunjukkan, Allah akan bongkar, Allah akan tunjukkan, sehingga ketika dia nanti matinya, naudzubillahi min dzalik, mati dalam keadaan beramal dengan amalannya ahli neraka. Ajaran dari Nabi ini menunjukkan kepada kita, usaha yang keras untuk berbuat kebaikan, lakukan sungguh-sungguh dengan jiwa, hati kita dan raga kita, jangan cuma jasadnya saja. Dan ucapan beliau ini mengingatkan kepada kita, ikhwat rahimani wa rahimakumullah, kematian Rasulullah itulah gambaran tentang husnul khatimah. Bagaimana ketika beliau berkata, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ini menunjukkan kalimat tauhid, kerinduan beliau yang amat sangat dengan Allah Ta'ala. Sehingga tanda-tanda mati yang baik itu salah satunya apa? Rindu di akhir hidupnya itu dengan Allah. Bukan takut dia. Benar, takut kalau-kalau dosanya tidak diampuni, benar. Tapi dia punya harapan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Tapi kecintaan dan kerinduannya kepada Allah mengobati dirinya. Sebagai Umar, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan, wallahi kullu nafsin yakhaful mauta, demi Allah setiap jiwa itu takut dengan mati, demi Allah setiap manusia takut dengan mati, walakinna mahabbatu ilallahi tabaraka wa taala yanfi, tetapi rasa cinta kepada Allah itu bisa menghapuskan kesedihan dan ketakutan kepada apa, kematian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati rahimanillah, selesai bab ini saya tambahkan sedikit, masih ada waktu, kita masuk bab yang berikutnya. Itu ada mukaddimah, lewati saja Bapak. Masuk pada bab tentang Nabi melaksanakan haji wada. Apa artinya haji wada? Haji wada artinya haji apa? Iya, haji perpisahan. Sekaligus beliau berkhutbah, dalam khutbahnya itu ada wasiat yang membuat para sahabat meneteskan air mata. Mau'idatan wajilat bihil qulub wa darifat minhul uyun, sebuah nasihat dan wejangan yang membuat hati manusia yang hadir ketika itu berguncang, lalu air mata mengalir. Ini terjadi pada hajatul wada. Nah, alhamdulillah rahimanillah, yang perlu kita catat, Nabi berdakwah dengan sekian lama, dan dakwah yang diemban oleh beliau itu ujiannya jauh lebih berat dibandingkan manusia biasa. asyaddun nasi balaan, manusia yang paling berat ujiannya. Wa fi riwayah fitnatan, manusia yang paling berat ujiannya yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala humul anbiya. Wa fi riwayah al anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Summa misluhum, wa fi riwayah summa amsilahum, kemudian yang sesudah itu, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya. Dan yang lain as-salihun wa amsilatuhum, dan yang semisalnya, orang soleh dan yang semisalnya. Menunjukkan saudara muslimin, yang kita lakukan pada hari ini belum ada apa-apanya. Dan beban yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah ini sangat berat. Jangankan menyampaikannya, menerima risalahnya saja saking beratnya. Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ketika Nabi sedang berada di samping Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, tubuh Nabi bergetar, hampir jatuh beliau pegangan jenggotnya Umar. Jenggot Umar itu dipegang. Sampai Umar berkata, kalau bukan karena Rasulullah SAW yang megang ini, sudah saya pukul orang ini. Tapi yang kita ingin ambil faedah, ayat ketika turun itu berat bagi Nabi. Kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari, bab tentang Bada'ul Wahyu, bab tentang bagaimana awal mula firman Allah itu turun, bagaimana wahyu turun kepada Nabi, maka Nabi menceritakan, kadang wahyu itu sebelum turun ditandai dengan mimpi cahaya yang terang sekali, tapi di waktu subuh. Seperti ayat pertama yang turun atau surat pertama yang turun, surat apa Bapak? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi bermimpi. Beberapa kali di mimpi itu dia melihat cahaya terang sekali di waktu subuh. Kadang-kadang kata Rasulullah, suaranya itu seperti dentuman nuhas, seperti dentingan besi yang saling berhantuman, apa saling berhantaman. Suaranya itu memekakkan telinga sampai Nabi bergetar, enggak sanggup. Enggak kuat. Kadang-kadang wahyu itu seperti suara yang besar. Macam-macam ikhwati rahimah, terkadang langsung datang Jibril. Dan di awal mula Jibril datang, Nabi ketakutan. Itu menunjukkan bahwasanya beratnya beban dakwah. Tapi beliau melaksanakan tanpa bermaksiat kepada Allah sedikitpun. Nah, beban dakwah yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan bagi beliau dengan wafat. Sebelum wafat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki agar beliau ini menyampaikan tentang keindahan Islam, risalah Islam, dan memberi semangat kepada kaum muslimin bahwa apa yang ada pada Islam ini tidak mengandung kejelekan walaupun sedikit. Dan apa yang ada berupa keburukan telah diterangkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha." Suatu ketika Mu'ad bin Jabal, beliau berbisik kepada Rasulullah berbisik kepada Mu'ad bin Jabal, "Hai Mu'ad, innaka asa, mungkin saja engkau alla talqani ba'da ami hadha, setelah tahun ini tidak akan lagi bertemu dengan diriku. Wala annaka anta murra bi masjidi wa qabri fabaka fabaka Mu'ad ibn Jabalin jasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata beliau, "Atau mungkin engkau bila berada di masjidku, engkau akan melintasi kuburku. Engkau bila engkau berada di masjidku, engkau akan melintasi masjidku dan juga melintasi kuburanku." Lalu kata beliau selanjutnya, "Fabaka Mu'ad." Mu'ad pun menangis mendengar hal ini, jasan lili firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau khawatir enggak lama lagi Nabi akan meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Mu'ad, "La tabki." Jangan engkau menangis wahai Mu'ad. "La tabki ya Mu'ad. Lal buka. Au innal buka minasyaiton." Jangan tangisi. Karena tangisan yang terlalu mendalam itu bisa menyebabkan datangnya godaan syaitan. Nah, ini hari di mana menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Arafah, Bapak. Berjalan ketika menuju haji maksud saya. Di perjalanan menuju haji, Mu'ad bersama Nabi Nabi membisikkan kepada Mu'ad, bisa jadi tahun depan kau tidak bertemu lagi dengan saya. Haji inilah haji yang dikenal dengan haji perpisahan. Tahun di mana kaum muslimin mendapatkan kegembiraan, tapi di tahun itu pula kaum muslimin mendapatkan musibah yang besar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, Bapak? Ternyata di balik sebuah kebahagiaan, sebagaimana Ibnu Rajab menyebutkan, fa'idha a'tallaha rajula farhan aw syai'an yasurru nafsah. Bila Allah memberikan kepada seseorang kebahagiaan, kegembiraan terhadap kehidupannya, falyahdhar nafsah, segera dia waspada terhadap dirinya. Fa inna min wara'i farhan aw sururan, di balik kegembiraan dan kebahagiaan itu syai'an, ada sesuatu yang menyedihkan. Jadi hari ini Bapak, seandainya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hidup, kesehatan, kegembiraan, hati tenang, di balik semua itu ada sebuah kesedihan yang sudah menanti kita. Enggak ada manusia yang hidupnya senang terus itu enggak ada. Akan datang masanya dia kan apa? Bersedih. Tapi sebaliknya, setelah kesedihan itu nanti akan datang kebahagiaan yang menjumpai mereka. Seperti kisah wafatnya Nabi. Para sahabat bersedih. Di saat para sahabat bergembira, tiba-tiba para sahabat bersedih, setelah itu Allah bahagiakan lagi mereka. Dengan apa yang disampaikan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala sebagai hiburan bagi mereka. Berarti hidup ini apa? Silih berganti. Ibnu Rajab tadi hanya mengingatkan, yang tertipu itu yang selalu merasa apa? Tenang dari makarnya Allah, bahagia terus. Sementara Allah berkata, aamintum man fis sama, bisakah engkau merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Bisa saja kita bahagia hari ini, tiba-tiba Allah ganti dengan ujian. Nas'alullah ta'ala assalamu wal afiyah. Nah Bapak, sampai di sini dulu penjelasan kita dari hajjatul wada'nya Nabi. Kita akan lihat nanti pada penjelasan berikutnya nasihat-nasihat Nabi tentang hajjatul wada', yang membuat kita nanti berpikir, apa sebenarnya sih tujuan kita diciptakan, bagaimana sisi kita supaya bisa selamat di kehidupan dunia, lalu apa yang kita peroleh karena sebab apa yang telah kita lakukan di kehidupan dunia ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin Bapak sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.